Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khairazadit taqwa. Kita lanjutkan di halaman, masih halaman 12. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca bagaimana Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan orang-orang Tartar ini dan orang-orang yang bergabung dengan mereka secara umum tidak memiliki udzur ta'wil. Meskipun barangkali untuk orang-orang awam umat Islam yang bergabung dengan mereka, bila ditinju barangkali saja ada, tapi secara umum ta'wil itu tidak ada untuk orang Tartar asli, baik dia rajanya, para pejabatnya maupun para prajuritnya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika fa inna syaikha rahimahullahu dzakara fi mawadhi' min baini ma zakara min asnafi askarihim al-fuqaha'i wal-ibadati wal-ubadi mestinya wal-fuqara'i al-mutasawifati wa ghairihim. Demikian juga sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah zakara fi mawadhi'. Beliau menyebutkan dalam beberapa tempat min baini ma zakara min asnafi askarihim, bahasanya di antara golongan-golongan dalam pasukan Tartar ini adalah al-fuqaha. Ada di antara mereka para ulama fikih. Wal ubadah ada para ahli ibadah. Wal fuqara al-mutasawwifata ada juga para fuqara, nama lain untuk kalangan sufi. Wa ghairahum dan ada juga beberapa golongan lainnya selain mereka. Wa tulahidu fi kulli kalamihi adama takfiri hadhil asnafi li mujarradin tisabihim li askarit tatari. Engkau akan bisa memperhatikan dalam setiap perkataan Ibn Taimiyah tersebut bahasanya beliau tidak mengkafirkan golongan-golongan tersebut hanya karena mereka bergabung dengan pasukan Tartar. Walakin yaj'alu dhalika 'ala at-tafsil ladzi dzakarahu fi mahallihi. Tapi beliau menyebutkan pengkafiran mereka itu melalui perincian yang telah disebutkan dalam tempatnya, sebagiannya pernah kita lewati. Polo alam ya. Di antaranya pada Majmu Fatawa juz 28 ya, halaman 535. Dia menyebutkan Ibn Taimiyah rahimahullah di antara mereka ya. Wa in kanal murtaddu an ba'di syara'i mutafaqihan aw mutasawwifan aw tajiran aw katiban aw ghairu dzalika fa haula'i syarrun minat turtil ladzina lam yadkhulu fil tilka syara'i wa asarru 'alal islami. Dan jika di antara orang yang murtad dari sebagian ajaran Islam itu ada mutafaqih, ya, ada para pelajar, penuntut ilmu, calon-calon ulama, ada juga mutasawwif, para pengikut sufi, au tajiron, ada juga para orang kaya, ya, para pedagang, kalangan pebisnis, au katiban, ada juga para penulis, au ghairu dzalika, atau selainnya. Fahaula isyarrun minatur kiladina lam yadkhulu fitil kasyara'i wa asarru 'alal Islam, maka mereka itu lebih buruk dari orang-orang Turki yang belum masuk dalam syariat-syariat tersebut, yang belum pernah mengamalkan syariat tersebut. Wa asarru 'alal Islam, tapi mereka bertahan di atas keislaman mereka. Ada beberapa tempat lainnya sudah pernah kita lewati, di mana ini apa, di antaranya yang pernah kita baca ya, di halaman atas, di halaman 12 itu, yang bagian atas Majmu' Fatawa juz 28 halaman 523 dan 524 ya. Beliau menyebutkan di situ, wa hadzal qawlu fashin ghalibun fihim hatta fi fuqaha'ihim wa ubadihim, dan pendapat ini ya, keyakinan seperti ini menyebar luas dan mendominasi di tengah mereka, bahkan di kalangan fuqaha, para ulama mereka, dan ubad mereka, para ahli ibadah mereka, dan beberapa tempat lainnya ya, belum menyebutkan keberagaman anggota pasukan Tartar ini. Wa ma'a dzalika fa innahu yadhkuruhum bilafdzil muslimin. Meski begitu ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut mereka dengan sebutan muslimin. Kaqoulihi, di antaranya perkataan Ibnu Taimiyah ya, Majmu' Fatawa juz 525. 525 526 ya. Yang di akhir halaman 12 itu. 525 526. Kaqoulihi, seperti perkataan Ibnu Taimiyah, di antara contohnya, kadzalika waziruhum as-safihu al-mulaqqabu bir-rasyidi yahkumu ala hadhihi al-asnafi wa yuqaddimu syirar al-muslimina qarrafidati wal-mulahidati wal-malahidati ala khiyaril muslimina ahli al-ilmi wal-imani. Demikian juga menteri mereka, si bodoh yang bergelar Ar-Rasyid, orang yang cerdas ya, orang yang lurus, menterinya Tartar, yahkumu ala hadhil asnafi, dia memerintah atas beberapa golongan ini, wa yuqaddimu syiraral muslimin, dan dia mendahulukan, mengedepankan orang-orang muslim yang paling jahat, karrafidah, seperti orang-orang rafidah, wal mulahidah, orang-orang mulhid, orang-orang menyimpang, ala khiyaril muslimina ahlil ilmi wal iman, mereka lebih dia kedepankan, lebih dia percayai, lebih dia dahulukan daripada orang-orang Islam yang paling baik, yaitu para ulama dan orang-orang mukmin. Hatta tawalla qada'al qudati man kana aqraba ila zandaqati wal ilhadi wal kufri billahi wa rasulihi. Sampai-sampai jabatan qadil qudat, jabatan ketua mahkamah agungnya, dipegang oleh orang yang lebih dekat kepada kezindikan, penyimpangan dan kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Bihaitsu takunu muwafaqatuhu lil kuffari wal munafiqina minal yahudi wal qaramithati wal malahidati war rafidati ala ma yuridunahu a'zama min ghairihi. Sampai-sampai di mana? Qadhi Qudat tadi lebih muwafaqah ya, lebih menyesuaikan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik dari golongan Yahudi, Qaramithah, orang-orang mulhid, dan orang-orang rafidah. Qadhi Qudat tadi menyesuaikan diri dengan keinginan mereka, lebih besar dari penyesuaian dia dengan kelompok muslim lainnya. Wa yatadhaharu min syari'atil Islam, dan dia menampakkan dirinya sebagai orang yang mengamalkan syariat Islam, bima la budda lahu minhu, untuk hal-hal yang dia memang harus menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Li'ad liman hunalika man hunaka minal muslimin, dikarenakan adanya orang-orang Islam dalam barisan dia, dalam barisan Tartar ini. Perkataan lengkapnya ya, beliau menyebutkan waqad qasamun nasa bila waqad qasamun nasa arba'ata aqsamin, ya. Orang-orang Tartar ini membagi masyarakat menjadi empat kelas. Yal, waba, wadashman, wapop. Istilah-istilah bahasa Mongol ya. Masyarakat dia bagi menjadi empat golongan, yaitu yal, ba, dashman, dan pop. Ae, sodikuhum, sodikohum, wa'aduwahum, wal'alima, wal'ami. Masyarakat mereka bagi menjadi empat golongan, yaitu golongan kawan, golongan lawan, golongan ulama, dan golongan orang awam. Famandakhala fi ta'atihimul jahiliyati wa sunnatihimul kufriyati kana sadiqahum. Barang siapa, siapapun dia rakyat, ya, masuk dalam ketaatan jahiliyah kepada mereka, mengikuti sunnah kekufuran mereka, maka dia menjadi kawan mereka. Wa man kana khalafahum, wa man khalafahum kana aduwahum walau kana min anbiya'illahi wa rusulihi wa awliya'ihi. Dan barang siapa menyelisih pasukan Tartar, maka akan mereka anggap sebagai musuh, sekalipun dia seorang nabi, seorang rasul, dan seorang wali Allah. Wa kullu man intasaba ila ilmin aw dinin sammahu dashman. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang menyatakan dirinya punya ilmu atau menganut sebuah agama, maka oleh orang Tartar disebut golongan dashman. Kal faqih wa zahid wal qasis war rahib wa dannanil yahudi wal munaddim wa sahiri wat tabibi wal katibi wal hasib. Fayudrijuna sadinal afnami. Yang masuk golongan yang ketiga kelasnya dashman itu, dashman artinya al-alim ya, golongan kelompok ulama itu adalah al-faqih ya, seorang ulama Islam. Wazahid, orang sufi yang hidup zuhud. Wal-qasis, juga seorang apa, uskup. Warrahib, seorang pendeta. Wadan nanil Yahud, para apa, rabi Yahudi, para pemimpin agama Yahudi. Wal munajim, juga ahli nujum ya, para apa, peramal nasib. Mama siapa? Ma? Mama, ya itulah. Wasahir, tukang sihir. Wattabib, dokter ya, apalagi dokternya kalau dia dokter filsafat, dokter filosof batini macam Ibnu Sina ya, yang memang dekat dengan mereka. Wal khatib, seorang sekretir ya, sekretaris. Wal hasib, juru hitung, akuntan. Fayudrijuna sadinal afnam, maka orang Tartar memasukkan dalam golongan para ulama ini, termasuk di dalamnya adalah suruh kunci para berhala. Fayudrijuna fi hadza minal musyrikina wa ahlil kitabi wa ahlil bid'ah ma la ya'lamuhu illallah. Maka orang-orang Tartar memasukkan dalam golongan kelas ketiga ini orang-orang musyrik, Yahudi, ya apa, Hindu, Buddha, Majusi, ya, juga ahlul kitab, juga ahlul bid'ah, muslim ahlul bid'ah, ya, baik bid'ah kufriyah atau bid'ah fisqiyah. Ya. Mala ya'lamuhu illallah, ya, dalam jumlah yang hanya Allah yang tahu. Wa yaj'aluna ahlal ilmi wal imani naw'an wahidan. Ya. Bagi mereka ya, golongan orang berilmu dan orang beriman itu satu. Ya. Mau dia Yahudi, mau Nasrani, mau Muslim, mau orang murtad, mau dia filosof tidak beragama, mau dia Buddha, Hindu, apa, jadikan satu golongan Dasyman. Fal yaj'alun al-qaramitata al-malahidata al-batiniyata az-zanadiqata al-munafiqina qattusi wa amtalihi humul hukamu ala jami'i man intasaba ila ilmin aw dinin minal muslimina wa yahudi wa nasara. Bahkan orang-orang Tartan mengangkat orang-orang qaramitah, orang-orang mulhid, orang-orang batiniyah, orang-orang zindik, dan orang-orang munafik seperti At-Tusi. At-Tusi namanya Nasiruddin At-Tusi. Dia seorang ulama Syiah. Dia juga seorang filosof, dan dia juga yang pertama kali membangun apa ini? Kayak di Lembang itu, Pak, teropong pindang itu apa namanya? Apa, Pak? Namanya apa? Teleskop bintang, ya, semacam itu, ya. At-Tusi, Nasiruddin At-Tusi ini. Orang kepercayaannya Tartar dia ini, ya. Tapi dia Syiah tulen, dia seorang filosof dan juga seorang pakar perbintangan, ya. Dia ketika Baghdad hancur itu dia mengangkut, ya, peralatan ilmu pengetahuan di Baghdad, dia bawa ke Asia Tengah, ya. Di sana dia mendirikan sebuah teleskop bintang, ya. Bisa kita baca kisahnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Wa amsalihi, dan orang-orang semacam dia, orang-orang Syiah, orang-orang macam-macam itu oleh orang-orang Syiah, orang Tartar, humul hukamu ala jami'i man intasabala ila ilmin audinin, diangkat sebagai pemimpin pejabat yang membawai semua orang yang berilmu atau beragama. Minal muslimina wal yahudi wal nasara, yang membawai semua orang yang beragama, yang berilmu, baik dari golongan muslim, yahudi maupun nasrani. Lalu tadi, ya, ada petikan yang dikutip saya Hadiatullah tadi. Wa kadzalika waziruhum as-safih al-mulaqqab bir-rasyid, ya. Demikian juga menteri mereka yang namanya yang as-safih, yang bodoh, ya. Bodoh tapi dia mulaqqab bir-rasyid, ya, diberi gelar ar-rasyid. Yahkumu ala hadhil asnaf, dia berkuasa membawai semua golongan tadi, ya, ulama kaum muslimin, ulama Yahudi, ulama Nasrani. Jadi bawaan dia semua. Wa yuqaddimu syirar al-muslimin, dan dia mengedepankan, mendahulukan orang-orang muslim yang paling jahat. Karafidah, seperti orang-orang Rafidah. Wal malahidah, orang-orang mulhid. Ala khiyaril muslimina ahlil ilmi wal iman, atas orang-orang muslim yang paling baik, ya, baik dia kalangan ulama maupun orang-orang mukmin. Hatta tawalla qada' al-qudati man kana aqraba ila az-zandaqati wal ilhad wal kufri billahi wa rasulihi, sampai-sampai pada zaman dia yang menjabat jadi qadhi qudat itu, hakim agungnya adalah orang yang lebih layak, ya, lebih dekat kepada kezindikan, penyimpangan dan kekafiran dibandingkan kedekatan dia kepada keimanan. Pihak itu di mana takunu muwafaqatuhu lil kufari wal munafiqina minal yahudi wal qaramitati wal mulahidati war rafidati ala ma yuridunahu a'zama min ghairihi, ya. Di mana kecocokan dia dengan orang-orang kafir, dengan orang munafik dari kalangan Yahudi, qaramitah, mulahidah, dan rafidah itu lebih banyak dibandingkan kecocokan dia dengan orang-orang Islam, ya, baik kalangan ulama maupun orang-orang mukmin. Wa yatazaharu min syari'atil islami bima la budda lahu minhu, dan dia menampakkan dirinya sebagai orang yang mengamalkan syariat Islam sekadar yang dia butuhkan untuk kehadiran dia di tengah kaum muslimin. Dia menampakkan dirinya sebagai muslim mengamalkan syariat Islam, li'ajli man hunaka minal muslimin, karena di tengah barisan Tartar ini banyak orang-orang muslimnya juga, ya. Rajanya juga muslim ngakunya. Hatta inna wazirahum al-khabith mulhidal munafiqo sonafa musonafan. Bahkan wazir mereka yang busuk ini, Asafih ini saya belum tahu namanya siapa nama aslinya, tapi yang naik daun ya pada masa itu dua ya, Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu Al-Qomi. Ibnu Al-Qomi ini dia termasuk putusannya ya, khalifah yang terakhir ya, Daulah Abbasiyah itu Al-Musta'asim Billah, khalifah yang ke-37 yang terakhir itu ya. Jadi Ibnu Al-Qomi ini minta izin kepada Al-Musta'asim Billah untuk memimpin para ulama, para pejabat kerajaan untuk menyambut pasukan Hulanggukan di luar kota Baghdad ya, dengan inti tujuan minta jaminan keamanan. Tapi di situ dia melakukan pengkhianatan ya, namanya juga orang Syiah Rafidhah ya, punya dendam kepada umat Islam yang begitu terjadi pembantaian di Baghdad itu, di mana bagian kitab sejarah menyebutkan 2 juta Muslim yang dibantai ya, sampai terjadi wabah bau bangkainya ini, busuknya sampai ke Syam sana ya. Orang mati bukan karena perang, mati karena kena bau busuk jutaan bangkai umat Islam di Baghdad itu ya. Sampai perpustakaan ya Baghdad itu, buku-bukunya dibuang ke sungai apa Tigris, jadi biru itu air sungai ya, kayak laut karena tindak buku ya, jutaan dah berapa mungkin miliaran buku itu masuk ke sungai dan lenyap sampai hari ini ya, perpustakaan Islam. Nah ini habis menang perang ya, lakukan bikin kerajaan di Baghdad, dia diangkat jadi wazir, jadi menteri. Nah, menteri munafik ini sonapa musonapan, dia mengarang sebuah buku ya, madmunuhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama radhiya bidinil yahudi wan nasara. Inti dari buku itu dia menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu ridho dengan agama Yahudi dan Nasrani. Wa annahu la yumkiru alaihim, Nabi SAW tidak mengingkari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa la yadhummuna wa la yanhauna an dinihim, beliau tidak mencela agama Yahudi dan Nasrani, beliau tidak melarang mereka. Wa la yu'maruna bil intiqali ilal Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Sampai seperti ini menterinya ya, mengarang bukunya ya. Tapi intinya di sini sebutkan Ibnu Taimiyah menyebutkan ada ya orang-orang yang dalam pasukan tertentu secara jelas disebut syirul muslimin ya. Ada juga khiyaril muslimin ya, ada orang-orang muslim yang baik-baik, ada juga orang muslim yang jahat. Wa qaulihi, demikian juga perkataan Ibnu Taimiyah lainnya ini dalam yang paragraf halaman 13 yang paragraf kedua ini di Majmu' Fatawa juz 28 halaman 521. 521 ya. Ketikanya faman dakhala fi ta'atihim ja'aluhu waliyan. Ini dulu pernah kita baca ya di awal bahasan. Saya baca dari Majmu' Fatawa langsung. Wa hum yuqatiluna 'ala mulki Genghis Khan. Orang-orang Tartar mereka berperang di atas agamanya, kerajaannya, rajanya Genghis Khan. Faman dakhala fi ta'atihim ja'aluhu waliyan. Ini yang dikutip di sini ya. Faman dakhala fi ta'atihim ja'aluhu waliyan lahum. Barang siapa masuk dalam ketaatan kepada Tartar ya, baik dia Yahudi, Nasrani maupun apa, ja'aluhu waliyan lahum, maka akan mereka angkat sebagai kawan. Wa in kana kafirun, sekalipun dia orang kafir. Wa man kharaja an dhalika ja'aluhu aduwan lahum, dan barang siapa keluar dari ketaatan kepada Tartar, maka mereka anggap sebagai musuh. Wa in kana min khiyaril muslimin, sekalipun dia sebenarnya adalah umat Islam yang paling baik. Wala yuqafiluna alal islami, pasukan Tartar ini mereka tidak berperang di atas landasan agama Islam, sekalipun rajanya, mungkin banyak pejabatnya, yang dimulai dari sudah kita bahas ya, tahun 683 Hijriah ya, Tuzan Khan itu atau Kozan Khan itu sudah menyatakan dirinya masuk Islam. Tapi dia berperangnya tidak di atas landasan Islam, dia berperangnya di atas landasan moyang dia, jenis khan itu. Wala yadha'una al-jizyata was-saghara, dan dia juga tidak mengambil jizyah, menundukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bal ghayatu katsirin minal muslimina minhum, ini yang di inti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, bahkan paling pol ya, kebanyakan orang muslim di antara pasukan Tartar itu, min akabiri umaraihim wa wuzaraihim, dari kalangan para pembesar gubernur dan menteri-menteri mereka. Disebutkan di sini katsirin minal muslimina minhum, banyak dari orang-orang muslim Tartar itu, baik dia golongan umara maupun wuzara, mereka punya pandangan ayyakunal muslimu indahum kaman yu'adzimunahu minal musyrikina minal yahudi wan nasara. Mereka punya pandangan seorang muslim, menurut mereka kedudukannya kaman yu'adzimunahu minal musyrikin minal yahudi wan nasara, memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang musyrik yang diagung-agungkan oleh orang-orang Tartar, baik dia Yahudi maupun Nasrani. Artinya apa? Muslimnya Tartar itu, baik dia menteri, baik dia gubernur, ya, dia menganggap Muslim dan non-Muslim itu kedudukannya setara, karena sama-sama punya agama ya. Ini agamanya Islam, ini agamanya Yahudi, ini agamanya Nasrani. Selama dia beragama, kedudukannya sama. Tadi maksudnya dalam golongan dashman, kata orang-orang Tartar. Kamakola akbaru muqaddimihim alladzina qadimu ila syami, sebagaimana ini lanjutannya di sini di Majmu' Fatawa, sebagaimana dikatakan oleh pembesar pasukan pelopor mereka yang datang ke negeri Syam. Wa huwa yukhatibu rusulal muslimin, dia berbicara kepada para duta, para utusannya kaum muslimin sebelum terjadi peperangan, terjadi atau pertukaran perutusan ya. Wa yataqarrabu ilaihim, dia mendekatkan diri kepada para utusan kaum muslimin ini, bi anna muslimun, dengan mengatakan kami juga orang-orang muslim, 6 tahun lalu raja kami juga sudah masuk Islam. Kami juga sudah masuk Islam. Ini kan peristiwanya tahun 699 ya, kedatangan pertama mereka ke Syam pada masanya raja yang muslim itu. Faqala, pembesarnya pasukan Tartar tadi mengatakan, hadani ayatani azimatani ja'a min indillah, ini ada dua pertanda besar yang datang dari sisi Allah. Muhammadun wa jenis khan, dua tanda besar itu adalah Muhammad dan jenis khan. Kalau Muhammad itu nabi, jenis khan juga nabi. Kalau Yesus bagi orang Kristen itu anak Tuhan, jenis khan bagi orang Tartar juga anak Tuhan. Fahada ghayatu ma yataqarrabu bihi akbaru muqaddimihim ilal muslimin, inilah hal terjauh ya, cara terjauh si pembesarnya pasukan Tartar ini untuk mendekatkan dirinya kepada umat Islam. Ayusawiya baina Rasulillahi wa akramil khalqi alaihi wa sayyidi waladi Adama wa khatamil mursalina wa baina malikin kafirin musyrikin min a'zamil musyrikina kufran wa fasadan wa udwanan min jinsi bakhtan sar wa amtalihi. Dia menyamakan kedudukan antara Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, pemimpin seluruh umat manusia, penutup para rasul, yang dia samakan kedudukannya dengan malikin kafirin musyrik, seorang raja yang kafir yang musyrik, yaitu jeniskan tadi ya, min a'damil musyrikina kufran, ya, seorang raja termasuk golongan orang musyrik yang paling besar kekafirannya, wa fasadan paling besar kerusakannya, wa udwanan paling besar permusuhannya, kejahatannya, min jinsi bahkan sir, ya, dia termasuk golongannya Nebukadnezar wa amtalhi dan para raja diktator semisal dia. Ini dulu pernah kita bacakan ya, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut di sini ya, para umara, para wuzara-nya Daulah Tartar yang di Baghdad ini juga disebut muslimin ya, tapi musliminnya mereka pun pembesarnya ya, ketika datang ke Syam itu, omongannya begitu ya, bagi dia Muhammad itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis kan juga nabi, bahkan dalam penjelasan setelahnya ya, halaman 522 sudah pernah kita bacakan bagaimana orang-orang Tartar itu meyakini Jenisan itu anak Allah, titisan dari Allah ya, di mana ibunya hamil setelah mendapatkan apa, matahari itu turun ke tenda dia ya, keyakinan menitisnya hulul, menitisnya Tuhan dalam diri hambanya ya. Fahada tajiduhu fi kalam syaikhi rahimahullah katsiran. Hal yang seperti ini akan engkau temukan dalam pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ini katsiran, sering disebutkan seperti ini. Wala budda an yufhama muraduhu bilafzi muslimin wa muslimina fi kulli mawdhi'in ala hasbi ma yu'tihi siyaqu. Dan harus dipahami bahasanya maksud beliau dari lafal muslim dan muslimin dalam setiap tempat di halaman-halaman Majmu' Fatawa 28 ini, hasba ala hasbi ma yu'tihi siyaqu. Kalau beliau menyebutkan muslim, muslimin, ini harus dipahami menurut konteksnya. Kenapa? Li annahu yahtamilu ahyanan annahu abbara bihi bi'tibari makana. Karena terkadang beliau menyebut muslim atau muslimin itu dilihat dari sudut pandang dulunya. Dulunya muslim, berarti sekarang murtad. Au bi'tibari da'wahum, atau berdasarkan klaim mereka, kami juga muslim, kami juga sholat, kami juga adzan, kami juga khitan, kami juga apa. Kama yahtamilu ahyanan, sebagaimana kadang-kadang juga punya pengertian annahu jarin ala zahiri. Pernyataan beliau itu muslim-muslimin itu sesuai zahirnya. Min i'tibarihim muslimina, di mana beliau menganggap mereka betul-betul muslim. Hatta yatabayyana kufrul wahidi minhum, sampai jelas ada bukti kekafiran salah seorang di antara mereka. Wallahu a'lam. Ini perkataan Adiyatullah Alibi, artinya kadang beliau menyebut Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut muslim itu muslim, dulunya muslim, sekarang sudah murtad, atau muslim berdasarkan klaim mereka, atau muslim memang betul-betul muslim sampai bisa dibuktikan dia melakukan kekafiran, terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada mawarinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita akhiri sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.